Pasala enasimke. Paulus surat Timotius tikol giabeima mustimo ihestuna yor irmiato hakare. Timotiuso, kolnye matoso irmiato hakare rakasalat mustimom tueriksir. Keskie kolnye wammanire ma auswasirtio, desikemo kete telam gwelantisir, demutuna morsir, kola dene amamwasirne. Klala kolnye wammanire ma amuriasirtio, desikeo mutuna morsir, kola dene waimo hatnimamwasirne. Ode kolnye wahmetare ma auswasirtio, desikemo mutuna morsir, kola dene enamwasirne. Klala kolnye wahmetare ma amuriasirtio, desikeo mutuna morsir, kola dene rahietamwasirne. Ode kete mrekan tela atyat kedaku sirelik, demala eras sirbo. Paulus surat Timotius masyakti enen somare. Timotiuso, mustimo malan odem seakti enen soma mlabiain baino lemaraka hatnimatne. Keskede kolnye enen somkeit ma ika anano ebude, desikemo mustimom surat anano ebude sikre, marsaluk ebut, talemamo enat masom desikrek muna, maksius woher toha itwait kubkubak kede. Kol jesikemo ralasral eras manos enato ebut mades. Tela rala desikene kiala hula sogue ralake ma kimuk mukaine. Klala enen somkeit malema ika amnowai bain-bain marseakai, de imorih neke yalwasi mormiorif keti hula sogwebo, ode sewahom sarin neke siambayan ma iten hula sogwe masyalukai. Klala konye enen som mamorif mo riekan tenan kek miesan ma isenan bonye, neke biar mata toso miori keske kola dene miatje. Denje mustimom suratir miato hak maminti desikre, mar seak waitenen somare, mar morih monel nyel yasir, malema bisa ma irire rudu saltisir. Keske dekolnye irgeit, malema biuma sialuk amnowai, mati gyalwasi segye krala kedakun, tela desikene eksyusu ohe, irje sike ibua ituli wasi tohtohak kemades. Irmyaol jesike ati-ati, ma bilak iria lema maka wasi tohtohak kedakun. Timotiuso, konye mbuma mal enen somare anitare, ma malti irmya tohakare marsalu kasir, desikemo mal enen soma waitainare giai trahean ranem nekrede, detelemamok bilak dakun, ode mustimo sir desike kola rasa aklat sambo. Enen som munal anit desikre dakuno, mustimo irirehre sirohe, giala moralak tela erasare. Odek tela eras rala nekre, neker mum anatare mamak nini lansir, oder dakin ma muakunare raminti wait seire, oder nauk tenatare mababah, margariati irmia tohakare, oder saluk irmia sungwe kida nasir nekre, ode sir dakuno ramdilma rala bain-bain tela eras salno salik nekre mum. Klala enen som murare, kete mal anitare. Kalikol nyerbuma ana rasa huruk, desikeo kyurmia ramluak wait inahatetak ranor Kristus kene. Lemadenje ana hula sogwe yukun sir, Kali enen som mur desikre ralato hawait inahate tak keti hula sogwe. Lema de kolnye enen som desikre mura siranggora kete mal anitare. Kali anarak boma le margaria der sukar betik iri rewait seire martaklul tibo. Ode lema rala kolje sik miesan bo der dakin marahe sirire. Ode rahor irsialik wait seikralana redakun. Denje kaliau keo, rahes tela le mamakak buana rebo. Kalikol jesike mane yanwe Paulus, maksura tenen somur desikrema rasa huruk, maraka anat, mames mesar seak wait seikralana rebo. Rala kol jes, malema ral klelan ke iti irmiam nisik itnye kre, makete rakanak irmiatohak Kristus aitnye. Tuanu kolnye, kali enen som murdesikre duma lemar tohak Kristus kede, der tohanges kuaure waitus kwek hatuke. Ode kolnye, enen som ke itma hatnima irmiatohak Yesus ke, desike mo irmiatohak desike, musti mo sialu kenen somdes. Ma kete kyurmia irribun matohak Yesus mamintinus des, salu kenen somdes. Ma mode irribun matohak Yesus desikre, bisa mar saluk enen soma mlabiaino lemaraka hatni mato amno wait nekre. Snurat keti kerkeratare. Ode irribun matohak Yesus kene, musti moralan wait kerkerat manet lulti sirma erasne, ode ralkat tisir dakun. Neke mun munane, ti kerkerata mamdilma majar, ode ma brita hula sogwetuna narene. Kalir gesti kita plan kekrala kemak biohe. Kolnye sap ke mal mata ciosa gandum kema kisi ke giaditi to hakiblun ke. Desi ke mo kete mnika teta nunuke. Dem lura imanya gandum deste bikan. Ode kalir kesti kita plan ke huruk mak biohe. Irmia karya ke musti mo ika wasikat. Timotiuso. Kolnye irgeita yoit salketi kerkerat keit, desike mo kete samlurwo toha kirjes. Demu kita masea kakmuna ke irgeena rutaena telswir, marlosuo seak kerkerat desio ikasala, desike onen mo bisamam tohak. Ode kolnye kerkerat maka wasilimo salke, musti mom teriki, odem surat iti ribun kekahake, mamode irsialika ramtaut, makete rala koljes jakun. Timotius anaku, hula sogwe, ode Yesus Kristus ke, tabal hula sogwe wasi nyaso ilika reolait ke, raktep temar seakia muak surato, ma oine musti mom tohanam kutanuk desikre mamamak, ma kolnyem terik, odem surat irjes, desikeo kete mukea, ode kete museak mat. Kete samlurwom suasimam tui irgeit ma ika kerkerat, kalikolnye irjesike yala limosal, desikeo anah muarwasi limosal desikredakun. Denje oine musti momu jaga tenam gue manel nyel. Timotiuso, kwe ohe seure raitne kluruko mafte ingwek sun. Lemade kuten ma kete men werkek miesan bo, de men tuas ma iskie gwen makit kete bikandakun. Magesak bay mamin te ingwek ralades. Nwenas, irire duma wait limo sal nekre, irire mumu nehrede, biar mamau kuntun ke len lartenu kwait tunare. Klala irsialik kwait limosal nekre, irire lemahre elik, nini giait sewa ratenuk wait tunare, desike onen mo irirehre wait limo sal desikre. Kola dene irire duma wait tela eras rala nare, desike o irire mumune rede. Klala irsialik wait tela eras rala nare, irire len lar matakit ode len lahre, keskede hula sogwe heak munade.